Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita di dalam majelis yang mulia ini meneruskan pelajaran kita terkait dengan bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih berkaitan dengan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Maka kita akan masuk hadis yang baru, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dibawakan oleh beliau Al-Imamul Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke-10 yang kita baca ini dalam urutan hadis yang kita pilih, hadis yang ke-9. Maka beliau mengatakan An-Nu'aim Al-Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Nu'aim Al-Mujmir. Beliau adalah seorang tabi'in. Meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Yang beliau Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Inna ummati, sesungguhnya umatku ini, yuda'auna yawmal qiyamah, pada hari kiamat nanti akan diseru, akan dipanggil, urun muhajjalin, dalam keadaan memiliki cahaya yang mengkilat, sinar yang memancar, min atharil wudu, yang merupakan sebab bekas-bekas air wudu yang mengena pada anggota tubuhnya. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meneruskan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu." Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang ghurrah, yakni cahaya tadi yang mengkilat, falyaf'al, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 136. Dan Imam Muslim mengeluarkan dalam dua tempat, nomor hadis 246 dan 250. Dan datang dalam lafaz yang lainnya, kata Nu'aim Al-Mujmir, Ra'aitu Aba Hurairah yatawaddo, maka aku melihat Abu Hurairah berwudu. Faghasala wajhahu wa yadaihi. Maka sampailah beliau mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Maka tatkala mencuci kedua tangannya, hatta kada yablughal mankibaini. Hampir-hampir saja beliau ketika mencucinya, bukan sekedar siku selesai, namun hampir dengan sampai dengan pundak, kedua pundaknya. Tsumma ghassala rijlahu, kemudian sampai dengan beliau ketika mencuci kaki. Hatta rafa'a ila saqaini, sampai dengan mencucinya kepada pertengahan betis. Hampir pada betisnya. Nah, ini perbuatan Abu Hurairah. Naam, tsumma qala, maka kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat nanti. Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Dalam keadaan memiliki cahaya yang mengkilat, yang merupakan bekas-bekas air wudunya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrah tadi, cahaya yang mengkilat tadi pada hari kiamat, wa tahjilahu, dan kilatannya, falyaf'al, maka lakukanlah. Hadis ini menerangkan perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian datang dalam lafaz yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam nomor hadis 250. Maka Abu Hurairah mengatakan, sami'tu khalili, aku mendengar khalili, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu, akan sampai cahaya kilatan bagi seorang mukmin sebagaimana sampainya air wudu tersebut. Maka tiga riwayat yang dibawakan dalam kitab ini yang melengkapi satu dengan yang lainnya dan memberikan faedah tambahan. Marilah kita mengulas dan memetik beberapa faedah yang memungkinkan untuk kita ambil dalam kesempatan kali ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ulas ke depan. Hadis ini datang dari seorang tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah muridnya para sahabat. Mereka adalah orang yang bertemu dengan sahabat, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafat dalam keadaan mukmin. Ini tabi'in. Adapun sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafat dalam keadaan mukmin. Itulah sahabat Nabi. Dua generasi ini ditambah satu generasi berikutnya, yakni tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan mukmin. Tiga generasi ini barakallahu fikum merupakan generasi yang direkomendasi, yang dipuji dan ditazkiyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Faqala Anas, nasitu an qala badahu marrataini aw thalathan. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, sebecik-beciking menungso, qarni, orang yang hidup semasa dengan Nabi. Tentunya mereka yang beriman dengan apa yang dibawa Nabi dan wafat dalam keadaan mukmin. Siapa mereka? Para sahabat Nabi. Summa alladhina yalunahum, kemudian orang yang setelah mereka, yakni murid-murid mereka yang beriman dengan para sahabat, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat di atas iman. Kemudian summaladina yalunahum, kemudian mereka orang-orang yang datang setelahnya, yakni disebut tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini, inilah yang dikenal dengan julukan salafus salih. Salafus salih, pendahulu kita dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita mendengar istilah salaf ataupun salafus soleh, maka yang dimaui adalah tiga generasi ini secara mutlak. Yang barang siapa menginginkan kebahagiaan, menginginkan kelurusan di dalam beragama, kembalilah kepada pemahaman mereka. Karena merekalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan addallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar al-ayah. Orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam, yakni para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi yang tidak terjangkau sampai dengan Allah gandaki, yang mereka mengikuti jejak para salafus soleh dengan baik. Mengikuti mereka dengan baik, maka mereka itulah yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga. 6. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita. Kalau menginginkan dan mendambakan masuk ke dalam surga, melainkan harus mengikuti jejak mereka. Bukan mengikuti jejak selain mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang muslim adalah orang yang mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan seorang muslim pula mereka itu orang-orang yang mengikuti jejak salafuna saleh, pendahulu kita generasi sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in yang saleh dengan baik. 6. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga penamaan mereka berusaha mengikuti jejak salafnya kadangkala diberi nama salafi. Maksudnya, aku orang yang ingin berusaha mengikuti jejak salafuna soleh. Bukanlah kelompok, bukanlah suatu sekte, bukan pula suatu pemikiran, namun merupakan suatu jalan yang untuk diikuti, yakni mengikuti jejak salafus soleh. Sehingga tidaklah benar kalau ada seorang dikatakan salafi namun tidak mau mengikuti jejaknya para sahabat, jejaknya para tabi'in, jejaknya para tabi'ut tabi'in. 6. Karena yang namanya Islam, yang namanya semua yang terkait dengan Islam ini bukanlah pengakuan belaka, namun adalah ilmu dan amalan. Barakallahu fikum. Maka di sini dibawakan dari Nu'aim al-Mujmir yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abdurrahman ibnu Sakhrin. Aksarus sahabah riwayatan. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiadalah orang yang membenci Abu Hurairah atau mengkritisi dan memfitnah Abu Hurairah, melainkan mereka orang-orang yang ingin menghancurkan Islam ini. Karena kalau sudah dikritisi para sahabat, kalau sudah dikomentari, kalau sudah dijelek-jelekan, maka tiada lain kita akan menolak hadis yang dibawa oleh sahabat yang dikritisi tadi. Sehingga akhirnya hilanglah riwayat agama ini. Oleh karena itu, termasuk prinsip yang harus kita pegang adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wasiat beliau yang agung. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mengkritisi, mencela, mencerca sahabat-sahabatku. Fawallahi, demi Allah, law anfaqa ahadum minhum misla Uhudin zahaba, kalau seandainya salah seorang di antara mereka berinfak satu emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan bisa membandingi satu mud yang diinfakkan oleh sahabat Nabi, bahkan separohnya saja tidak bisa menandingi. Sahabat Nabi memiliki kemuliaan. Kalau ada kekeliruan dari mereka, manusiawi. Namun mereka kaum yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga di sana ketika muncul orang-orang yang mencerca Abu Hurairah, mencerca Aisyah dan sebagainya, yakni dari kalangan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Syiah, maka mereka adalah orang-orang yang ingin menghancurkan dan menjauhkan muslimin dari ajaran Islam. Kenapa? Karena kalau mau menyerang Islam, tinggalkan Islam, tidak mungkin. Muslimin, walaupun mereka mungkin orang yang hidupnya di jalanan, maka mereka akan berontak. Namun dengan cara kamuflase, dengan cara konspirasi, dicerca para sahabat Nabi, dijelek-jelekan, hingga akhirnya kalau datang hadis dari sahabat yang dijelekan tadi, mereka tolak. Hilanglah agama Islam ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dan kalaulah kita membenci para sahabat, maka kita tidak akan mengetahui tuntunan yang benar. Karena mereka lah yang meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, akan diseru pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, dalam keadaan bersinar dan berkilat sinaran hinar tersebut, memancar adanya sinar. Kenapa? Min asharil wudu, dengan sebab bekas air wudunya." Berarti hadis ini menerangkan tentang keutamaan berwudu. Di antara keutamaan berwudu akan menjadikan orang tersebut bercahaya anggota-anggota tubuh yang itu merupakan anggota wudu. Maka dari ini terbantahlah mereka orang-orang yang ingin membuat keraguan-raguan dan kerancuan, yang mereka mengatakan, kalau engkau tidak bertemu dengan nabimu, bagaimana nabi akan mengenali engkau? Maka jawabannya adalah dengan bekas air wudu tersebut. Ini merupakan barakallahu fikum, kemuliaan, karunia yang Allah berikan kepada kaum mukminin, yaitu diberikan tahjil, kilatan cahaya, dan ghurrah, warna putih yang bersinar ketika mereka berwudu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenali siapa umat beliau alaihi salatu wassalam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam hadis ini pula ada faedah bahwasanya termasuk sunnah di dalam berwudu adalah kita menurut suatu pendapat adalah memperpanjang ghurrah tadi. Tidak cukup pada mahalul fard saja. Dan dalam perkara ini ada khilaf. Dalam perkara ini ada khilaf. Yani menyikapi bahwasannya ucapan Abu Hurairah yang menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al." Maka barang siapa yang diantara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrah tadi, maka lakukanlah. Sehingga Abu Hurairah dikala berwudu, beliau ketika mencuci tangannya hampir-hampir sampai dengan pundak. Ketika mencuci kakinya hampir-hampir sampai dengan betis. Nah, karena harapan beliau berpegang kepada apa yang beliau pahami. Maka diperselisihkan oleh para ulama, apakah memanjangkan mencuci sampai dengan sini, ataupun juga ketika mengusap kepala harus basah dicuci sampai dengan basah. Nah, seterusnya, maka berselisih para ulama. Di sana, para ulama yang rajih dan yang dipilih adalah tidak atau bukan merupakan sunnah. Yang sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi adalah mencukupkan mahallul fard, batasan yang wajib untuk dicuci. Berarti siku, tidak perlu sampai ke atas. Nah, cukup siku. Nah, kaki sampai dengan mahallul fard atau ke atas sedikit, di atas mata kaki. Ini demikian. Terus bagaimana dengan hadis Abu Hurairah? Bukankah ini ada hadis yang Abu Hurairah mengatakan ini adalah ucapan Nabi? Maka para ulama ahlul hadis setelah meneliti, maka beliau menyatakan, atau mereka mengatakan, amma qauluhu, adapun sabda ucapan, faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memperpanjang ghurrahnya tadi, lakukanlah. Maka mereka para ulama setelah meneliti, fahadihi ziyadah, lafaz tambahan ini adalah mudrojatun fil hadis, merupakan lafaz yang disisipkan ke dalam hadis Nabi, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu merupakan min kalam Abi Hurairah, dari ucapan Abu Hurairah. Nah, apakah Abu Hurairah berdusta? Jawabannya, beliau sahabat Nabi yang jujur. Kenapa barakallahu fikum? Apa istilah mudraj? Ya, hadis kalau mudraj, ini istilah dalam ilmu hadis. Hadis kalau mudraj berarti lemah. Hadis mudraj gambarannya, seorang meriwayatkan hadis. Di tengah-tengah periwayatan hadis tersebut, kadangkala menerangkan maksud atau makna dari lafaz hadis tersebut. Ternyata talib, orang yang belajar kepada dia, tidak perhatian, tidak membedakan, tidak menulis adanya tanda kurung ataupun tanda sama dengan atau tanda petik, langsung ditulis begitu saja. Ketika dia sudah mau menyampaikan kepada orang lain, dibaca semuanya, sehingga yang menerima menyangka ini semua ucapan Nabi, padahal ada yang disisipkan. Nah, ada yang disisipkan. Dan orang yang pertama yang menyampaikan tidak bermaksud untuk menyisipkan kepada ucapan Nabi, namun kadangkala perbuatan orang yang kurang perhatian. Nah, atau menyangka dia. Kadangkala mereka perhatian namun menyangka, ketika dalam menulis langsung semuanya ditulis. Itu istilah mudraj. Itu istilah mudraj. Sehingga kadangkala lafaz yang dipahami oleh sang penyampai hadis tadi kadangkala disangka bagian daripada hadis. Nah, maka yang seperti ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kadangkala ini ijtihad dari orang yang menyampaikan. Yang difahami sampai di sini, ya. Satu contoh, sebagai misal dalam hadis ini, Rasul hanya mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Rasul hanya menyampaikan, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan putih bercahaya mengkilat dengan sebab bekas air wudu. Sudah selesai. Dipahami, oh kalau begitu, kalau kita tambah sampai sini cahayanya akan bertambah. Iya apa enggak? Dipahami demikian? Iya. Maka kemudian Abu Hurairah membawakan manis tata aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang barakallahu fikum, yang dia itu barakallahu fikum mampu untuk memperpanjang ghurrahnya tadi, lakukanlah. Lakukanlah. Ini ijtihad Abu Hurairah. Bukan kalamnya Nabi. Naam. Maka di sini kalau begitu sunnah atau tidak, pembahasan berikutnya. Kalau ini datangnya bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disunahkan atau tidak kalau begitu? Jawabannya tidak disunahkan. Kenapa? Karena yang namanya sunnah adalah apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min qaulin au fi'lin, au i'tiqadin, baik berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan. Nah, itulah yang namanya sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, berupa perbuatan, keyakinan ataupun juga sifat ataupun akhlak beliau. Itulah sunnah. Adapun yang datang dari sahabat, ini merupakan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Kalau itu bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi, harus didahulukan dengan apa yang datang dari Nabi. Sebagai contoh dalam hadis ini, Abu Hurairah di dalam mempraktekkan wudu, maka beliau mencuci tangannya sampai dengan hampir pun pundak. Karena beliau memahami kalau begitu barang siapa yang mampu untuk memperpanjang, lakukanlah. Nah, apakah kita mengikutinya? Jawabannya tidak. Karena Nabi ketika berwudu hanya dengan sampai dengan siku. Nah, di sini. Loh, bagaimana dengan ini? Ya, kita katakan itu tambahan dari Abu Hurairah yang merupakan kadangkala penjelasan atau pemahaman hadis. Sementara sahabat yang lainnya tidak dinukilkan. Nah, dari mereka perbuatan yang demikian. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, seandainya itu benar dari Abu Hurairah perbuatannya demikian, maka kita katakan sunnah yang datang dari Nabi lebih didahulukan daripada ijtihad pendapat siapapun mereka kalau bertentangan dengan sunnah. Contoh yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "A'ful liha wa qashush syarib." Dalam riwayat yang lain, "Ahful liha." Dalam riwayat yang lain, "Arbul liha." Dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, "Panjangkanlah jenggot, biarkanlah jenggot, peliharalah jenggot." Ini demikian. Ini perintah Nabi, "Khaliful majusa," selisih orang-orang majusi. Maka datang riwayat yang menyatakan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Umar? Siapa sahabat Nabi? Beliau tatkala tahallul dari ihram, maka beliau memegang jenggotnya satu genggam, apa yang lebih dari satu genggam beliau potong. Nah, maka bagaimana kita menyikapi yang demikian? Sunnah Nabi tidaklah dikaitkan segenggam atau dua genggam. Nah, berarti kalau begitu mengedepankan sunnah lebih utama. Dan kita katakan itu adalah ijtihad Ibnu Umar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idajtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau seorang yang hakim yang memiliki ilmu, kemudian juga bijak orang tersebut mengetahui seluk-beluknya, kok dia berijtihad, kayaknya hukumnya seperti ini. Ternyata benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala kesungguh-sungguhannya, di dalam mencari yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, pahala sesuai dengan sunnah itu sendiri. Namun kalau keliru, maka mereka mendapatkan satu pahala saja, pahala kesungguh-sungguhan. Dan tidak boleh bagi kita mengikuti ijtihad para sahabat ataupun siapapun juga yang berselisih dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau mau berbicara tentang pendapat sahabat, maka itu banyak. Itu banyak. Namun kewajiban kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini difahami di sini. Barakallahu fikum. Contoh yang lainnya. Dinukilkan di sana tentang bagaimana ya hukum mut'ah, kawin kontrak. Maka ada yang membawakan, oh ini ada pendapatnya Ibnu Abbas, pendapat sahabat Nabi, yang membolehkan kawin mut'ah. Mutadawalah terus diriwayatkan. Oh boleh. Namun ternyata orang tersebut tidak jujur. Kalau jujur, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perang Khaybar telah mengharamkan yang namanya nikah mut'ah. Dan hadis tersebut diriwayatkan dan disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dieluk-elukan oleh orang-orang Syiah yang mereka katanya mengeluk-elukan Ali. Namun ternyata ketika Ali meriwayatkan larangan kawin mut'ah, mereka menolaknya, menunjukkan mereka bukan orang-orang yang jujur. Nah, lah ini hadis yang melarang ini menghapus pembolehan tentang kawin mut'ah yang pernah dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat saja. Sesaat. Kemudian diharamkan kembali. Nah, ternyata ada pendapat Abdullah bin Abbas, maka mereka mengatakan, "Oh, saya berpegang dengan pendapatnya sahabat." Apakah kita benarkan? Tidak. Kenapa? Karena itu ijtihadnya para sahabat. Yang barangkali saja mereka ketika berpegang dengan pendapat tersebut belum mengetahui tentang penghapusan hukum bolehnya. Nah, sehingga di sini seorang di dalam beragama harus jujur. Harus mencari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Tidak terus berpegang yang penting ada pendapat, yang penting ada pendapat. Tidak demikian. Nah, namun hendaknya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Itu prinsip yang benar. Sehingga para imam, apakah Imam Abu Hanifah, ataukah Imam Syafi'i, ataukah Imam Ahmad, dan sebelumnya Imam Malik rahimahumullahu jami'an, mereka yang dikatakan a'immatul madzhab, tokoh-tokoh utama dalam madhab-madhab, mereka sepakat, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhhabku. Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha min qawli illa ayyandura min ayna na'khud. Tidak halal bagi seorang pun mengambil pendapatku, kecuali dia harus melihat atas dasar apa aku berpendapat seperti ini. Dasarnya apa? Ini wasiat dari Abu Hanifah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, idza wajadta qawli mukhalifan haditsan sahih, kalau engkau mendapatkan pendapatku berselisih dengan hadis yang sahih, fadribu qawli haitul hait, lemparkan ucapanku, pendapatku tadi ke balik tembok. Sudah dibuang. Fakhudz dzalikal hadis, ambillah hadis tersebut. Ini Imam Syafi'i. Imam Malik pun mengatakan demikian. Kulluna yukhad min qawlihi wa yurad illa sahibah hadzal qabr. Setiap kita, masing-masing kita, bisa diambil ucapan pendapatnya, bisa ditolak, kecuali penghuni kuburan ini menunjuk kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian. Al-Imamu Ahmad juga demikian semakna. Beliau mengatakan, ajaban liqaumin arafal isnad. Sungguh sangat mengherankan suatu kaum yang dia mengenal urutan hadis. Kemudian dia lebih mengedepankan pendapat Sufyanain, Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, keduanya ulama tokoh besar di zaman beliau. Mengherankan yang seperti ini. Padahal yang diperintahkan supaya kita mengikuti sunnah, bukan mengikuti individual dari manusia. Tidak boleh kita mengikuti mereka kecuali ada dasar dalil pijakan yang benar. Sehingga di sini, kalau ternyata mereka membawakan dalil, ditinjau seperti sekarang. Kan ada dalilnya. Ternyata setelah dicek oleh ahli hadis, ternyata riwayat yang menyatakan barang siapa yang mampu untuk memperpanjang furohnya tadi adalah mudrojah. Merupakan sisipan yang disisipkan dari ucapan Abu Hurairah. Loh kok bisa dikatakan hadis? Ya barangkali saja tadi. Sehingga di sini faedah bagi kita yang belajar, kalau belajar tidak boleh ngantuk. Kenapa? Karena kalau ngantuk tadi, gurunya menerangkan ini maksudnya demikian-demikian ditulis utuh. Jadi seolah ini hadis. Namanya mudroj. Namanya mudroj. Kalau rawi yang meriwayatkan hadis mudroj, maka jadi dhaif riwayatnya. Lemah dihukuminya. Nah, namun para ulama, mereka menyeleksi, dikumpulkan semua riwayat, akan ketahuan mana yang asli, riwayat yang murni dari Nabi, mana yang merupakan sisipan. Siapa yang menyisipkan, akan ketahuan. Dari zaman ke zaman seterusnya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah, seluk beluk sekilas tentang ilmu hadis. Nah, oh jadi tidak segampang itu ya. Kita meriwayatkan hadis, oh ini ada hadisnya, ya diteliti. Dan dari sinilah ahlus sunnah wal jamaah, mereka dikatakan orang-orang yang selamat karena ingin selalu berpegang kembali kepada sunnah yang murni. Nah, barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, yang sunnah atau yang wajib di dalam berwudu adalah sebatas mahalul fard, tempat yang diwajibkan. Tidak berlebih-lebihan mujawazatu mahalil fardi. Nah, dan inilah yang rajih, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Yaitu tidak disunahkan untuk sampai dengan sini atau sampai dengan ke atas. Nah, jadi kalau mengusap juga tidak perlu. Nah, tidak harus basah, cukup mengusap. Sudah demikian. Nah, kalau rambutnya panjang, oh berarti dipanjangkan. Tidak. Nah, cukup. Nah, ini demikian. Ini yang sunnah. Nah, barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mungkin itu sekilas apa yang bisa kita petik dari hadis Nu'aim al-Mujmir. Maka melengkapi dari pembahasan sunnah-sunnah wudu, di sana ada beberapa sunnah-sunnah yang belum disebutkan dalam pelajaran kita. Maka mungkin kita meringkas poin-poinnya saja. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar, halaman 35 pada cetakan kami. Disebutkan sunnah-sunnah wudu. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha 'indal wudu. Di sana ada beberapa amalan yang disunahkan untuk dilakukan ketika wudu. Wa yujaru 'alaiha man fa'alaha, dan akan diberi pahala orang yang melakukannya. Wa man tarakaha fala haraja 'alaihi. Barang siapa yang meninggalkan tidak melakukannya, maka tidak ada dosa atasnya. Wa tusamma hadhil af'al bi sunanil wudu, dan perbuatan ini, amalan-amalan ini disebut sunnah-sunnah dalam berwudu. Sunnah-sunnah dalam berwudu. Naam. Yang pertama, di sini disebutkan ada 8. Yang pertama, at-tasmiyah fi awalihi. Mengucapkan bismillah pada awalnya. Mengucapkan bismillah pada awalnya sebelum wudu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Hakim serta yang lainnya. Rasul mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu, tidak sah wudunya orang yang tidak menyebut asma Allah atas wudu tadi. Hadis ini kalau sahih maka ini memberikan faedah bahwasannya mengucapkan bismillah adalah wajib. Namun ternyata hadis ini lemah. Walaupun banyak jalan-jalannya, namun ternyata setelah dikumpulkan oleh para ulama, hadis ini hadis yang lemah. Sehingga tidaklah memberikan faedah wajib. Hanya afdholiyah saja. La wudu'a, yaitu tidak ada kesempurnaan wudu bagi orang yang tidak menyebutkan bismillah. Jadi sunnahnya mengucapkan bismillah. Tentunya kalau wudunya bukan di kamar mandi. Kalau di kamar mandi wudunya, misalnya mau mandi janabah, wudu dulu, ya tidak mengucapkan bismillah. Karena ini tempat yang tidak layak untuk diucapkan kalimat thayyibah. Nah, sehingga wudu yang afdal ya di luar kamar, kamar mandi. Nah, demikian. Kecuali kalau mandi janabah. Nah, yang kedua, sunnah yang kedua, as-siwaku qoblah au indahu, bersiwak terlebih dahulu sebelum wudu atau ketika mau wudu. Bersiwak, siwak itu adalah seorang menggosok-gosok giginya dengan batang kayu. Yang paling afdol kayu arok. Ini yang paling afdol. Kalau tidak ada boleh dengan kayu apapun, dengan faedah bisa membersihkan kotoran dan menghilangkan bau mulut. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laula anasyqa ala ummati la amartum bi siwak ma kulli wudu." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari, beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, maka niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap kali mau wudu." Setiap kali mau wudu hendaknya bersiwak kalau tidak memberatkan. Ucapan Nabi laula an asyqa, kalau tidak memberatkan, menunjukkan itu adalah sunnah bukan wajib. Adalah sunnah bukan wajib. Yang ketiga, daripada sunnah-sunnah wudu, ghuslul kaffaini salasan. Mencuci kedua tangannya, yaitu telapak tangannya, salasan fi awwalil wudu, tiga kali sebelum wudu. Dicuci tiga kali, nah, sebelum wudu. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang telah kita baca sebelumnya tentang sifat wudunya Nabi. Dicuci tiga kali tangannya. Hukumnya apa? Sunnah. Termasuk sunnah juga al-mubalaghatu fil matmatati wal istinsyaq li ghairi shaim. Bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan menghirup air, memasukkan air ke hidung ketika berwudu bagi orang yang tidak berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa. Berdasarkan hadis Laqit ibn Sabirah, Rasulullah mengatakan, babalik filistin syak illa antaku masoima. Maka bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i nomor 85. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun istinsyak itu sendiri hukumnya wajib. Namun mubalaghah. Nah, ini apa temenan? Namanya temenanan gitu ya. Semakin apa namanya? Mubalaghah. Artinya demikian, bersungguh-sungguh di dalam menghirupnya, ini adalah sunnah. kalau istinsak memasukkan air ke hidung itu adalah wajib. Nah, yang wajib, nah, lebih dari itu ini adalah sunnah. Kalau tidak berpuasa, sehingga orang yang berpuasa tetap sekedarnya, karena hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat atau yang kelima, adalku wa takhlilul lihyah al-kathifah bilma hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha, yaitu adalah adal menggosok-gosok demikian dal. Kasih kita ya dikusuki, ya dikusuk, dan juga at-takhlil menyela-nyela al-lihyah al-kathifah, jenggot yang lebat. Menyela-nyela jenggot yang lebat. Nah, sehingga menjadikan air wudu tersebut bisa masuk ke dalam sampai dengan kulit daripada jenggot tersebut. Yang jenggotnya lebat. Bagaimana patokan jenggot yang lebat? Yaitu jenggot yang sampai menutupi kulitnya. Sehingga tidak nampak kulit tersebut indal muwajah ketika kita berhadapan-hadapan. Seperti misalnya Pak Hamid sedikit sini, ya, termasuk tebal. Kalau saya tipis, nah masih kelihatan juga beliau. Nah, terusnya lah ini termasuk tebal. Lah sunahnya bagaimana? Berarti di, nah, sela-sela supaya air bisa masuk. Nah, dulu ketika belajar sebenarnya saya tanya kepada Syekh bagaimana? Syekh, oh kamu tuh dicuci bukan di sela-sela. Karena apa? Tipis demikian. Nah, karena tipis demikian. Kalau fik, jadi demikian, ya. Jadi ini kalau kathifah, lihatlah apa dalilnya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi. Oh, Nabi punya jenggot. Nah, Nabi punya jenggot kalau begitu. Nampakkan beliau jenggotnya panjang. Jenggotnya panjang. Ini demikian. Fa innahu kana idza tawaddaa yudalliku dhira'aihi. Karena beliau kalau berwudu, beliau yudaliku memutar-mutarkan diro'aihi kepada diro'nya, yaitu sikunya ini. Nah, sudah. Karena khawatir. Nah, ini kan ada tekokan, ya. Ada tekokan kata. Nah, demikian kanu. Maka beliau. Nah, demikian. Artinya ini cukup dalak seperti ini. Ini hukumnya sunnah. Namun, kalau di sana menjadikan air tersebut tidak akan sampai kepada kulit kecuali dengan dalek dikusuk tadi, maka dalek menjadi wajib. Misalnya nuwun sewu, orang yang busik kadangkala kalis, ya. Iya apa enggak? Langgih dengan ngatan nggih. Maka bagaimana, tidak cukup sekedar, nah, namun itu harus di, nah, gini biar kena. Artinya demikian, ya. Ini nuwun sewu loh, ya. Bukan anu kita, biar paham, biar orangnya tidak keliru. Oh, saya sudah dicuci. Enggak, namun harus di. Nah, kenapa? Karena busik. Ini sebagai misal, ya. Nah, ya itu artinya demikian, ya. Nah, ini tadi. Kalau air tidak bisa sampai kecuali dengan dalek, maka dalek itu wajib. Gambaran yang lainnya, airnya sedikit berwudu, kain tidak pas, ini enggak keluar semua, berarti harus tidak dalek. Nah, hukumnya apa? Wajib ketika itu. Namun kalau sekedar ini airnya besar sudah sampai, maka ini sunnah dengan dalek tadi. Nah, barakallahu fikum. Lah ini yang kelima, yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini wa rijlaini, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri ketika mencuci tangan dan kedua kakinya. Oh, jadi kanan dituntaskan dulu, walaupun tiga kali. Ini hukumnya apa? Sunnah. Sehingga kemarin yang bertanya, bagaimana kalau selang-seling? Sah apa tidak? Sah, namun dia meninggalkan yang sunnah. Bagaimana kalau sunnah? Dapat pahala tambahan. Berarti yang kanan dulu, baru yang kiri. Nah, berdasarkan hadis Aisyah yang telah kita baca kemarin. Kemudian yang ketujuh, taslisul ghusli fil wajhi wal yadaini wa rijlaini, yaitu mencuci tiga kali pada wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Mencuci tiga kali pada wajah, kedua tangan, dan kedua kaki hukumnya sunnah. Karena yang wajib adalah satu kali berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbas riwayat Bukhari. Adapun tiga kali ini adalah sunnah. Sehingga mungkin barangkali suatu ketika musim sangat dingin atau air sedang kemarau susah, atau cuma sedikit, ya kita bisa berwudu satu kali, atau bahkan sekalipun air itu banyak, namun kita ingin menghidupkan sunnah, maka juga sah wudu satu kali. Namun yang sempurna dan sunnah adalah mencuci tangan, kedua kaki, serta barakallahu fikum, yakni wajah kita tiga kali. Ini yang sunnah. Sehingga demikian, ini sunnah berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Maka hadis nanti kalau yang ingin melihat rujukan, Nabi berwudu satu kali, semuanya riwayat Bukhari di nomor hadis 157. Kemudian 158 dua kali, 159 tiga kali. Nah, lihat pada kitab Sahih Bukhari. Oh iya. Jadi tadi menunjukkan yang wajib adalah satu kali. Difahami ya sampai sini. Kemudian yang kedelapan terakhir adalah berzikir dengan zikir yang disunahkan setelah wudu. Ini yang belum dibahas dalam pelajaran kita, yaitu berzikir, berdoa setelah wudu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Ma minkum min ahad," tidaklah salah seorang di antara kalian yatawaddau, yang berwudu, "fayusbighul wudu'a," dan dia menyempurnakan wudunya, "tsumma yaqul," kemudian berdoa, inilah doanya, "Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ini doanya sampai di sini. "Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Zikirnya itu. Doanya dilanjutkan boleh, "Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin." Keutamaannya dibukakan baginya pintu surga yang delapan, dan dia boleh masuk dari pintu mana dia sukai. Ya. Ada yang belum hafal zikir setelah wudu? Coba hafal semua ya. "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Doanya, "Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin." Tidak usah mengusap wajah, tidak mengapa. Nah, karena ini zikir, jadi cukup "Allahumma ja'alni," sambil berjalan, sambil dia duduk, tidak mengapa, sambil dia berdiri, tidak mengapa. Namanya zikir, tidak mengharuskan orang tersebut diam. Nah, namun zikir itu yang paling pokok di hati. Kalau memang harus diucapkan, maka diucapkan dengan lisan sebatas apa yang dituntunkan. Ini wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mengakhiri kitab mengenai pembahasan sunnah-sunnah wudu. Dan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah akan kita pelajari tentang pembatal-pembatal wudu. Demikian pula sekilas tentang yakni cara berwudu ketika memakai kaos kaki. Nah, ini wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari di sore hari ini, dan semoga Allah menjadikan kemanfaatan apa yang kita pelajari ini bagi diri-diri kita, membuahkan amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.